mulobo aba Yesu aya kuchimpya amaka ya mulwani yose waliba amaka mulobo aba Yesu aya kuchimpya amaka ya mulwani yose waliba amaka waliba amaka Waliba maka aya kuchimfia kububi bonse uwisa na maka ya mfifi Bantu mwaliba maka aya kuchimfia kububi bonse uwisa na maka ya mfifi Bantu mwena Bantu mwaliba maka aya kuchimfia kububi bonse uwisa na maka ya mfifi Bantu Bantu mwena, bantu mwali bamba, aya kuchinja, kububi bonse, kugwisa na maka ya mfifi. Bantu mwena, bantu mwali bamba, aya kuchinja, kububi bonse, kugwisa na maka ya mfifi. Mwaliba amaka, amaka, mumulopa Mwaliba amaka, mumulopa Mwaliba amaka Mwaliba amaka, amaka, mumulopa Mwaliba amaka, mumulopa waba Yesu Mwaliba amaka Mwaliba amaka, amaka, amaka Mwaliba amaka